Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, kita telah sampai pada surat Maryam ayat 62. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La yasma'una fiha lagwan illa salama walahum rizquhum fiha bukratan wa asyia. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam surga kecuali ucapan salam. Bagi mereka rezekinya di surga itu tiap-tiap pagi dan petang. Pendengar yang dimuliakan Allah, kebahagiaan surga itu tak terbayangkan. Kebahagiaan akhirat itu mala ainun ro'at, tidak pernah terlihat oleh mata. Wala uzunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khotoro ala kolbi basar, dan tidak pernah terbayangkan oleh hati manusia. La yasma'una fiha lagwan illa salama. Kebahagiaan di akhirat itu dapat juga kita rasakan kebahagiaan di dunia. Apa ciri kebahagiaan di akhirat itu? La yasma'una fiha lahwa, tidak ada perkataan yang tidak berguna. Hidup menjadi bahagia ketika kita berkata jujur dan benar. Kita dapat menepati janji. Karena apa? Karena kebahagiaan saat kita dapat merasakan ketepatan janji itu. Tidak berkata yang tidak guna. Bercanda boleh, tetapi tidak sampai menipu orang. Karena apa? Karena menipu itu sangat menyakitkan. Tidak mencaci maki orang, karena canda yang menyakit hati orang itu membahagiakan, tapi sebenarnya kesengsaraan di balik itu. Kebahagiaan itu adalah mendukung orang lain untuk besar dan berhasil. Kita besar karena kita membesarkan orang lain. Proaktif, melihat segala sesuatu dengan kacamata positif. Yang digambarkan Allah di sini illa salaman, ucapan salam. Selamat ya Anda berhasil, selamat ya Anda telah berumah tangga, selamat ya Anda telah memiliki anak, selamat ya Anda telah memiliki rumah baru, selamat ya Anda telah memiliki kendaraan, selamat ya Anda telah masuk kerja di tempat yang lebih bagus. Semuanya adalah pesan-pesan kebaikan dan kebahagiaan. Ini terjadi di akhirat dan kita dapat menduplikasikannya di dunia ini. Jika ingin bahagia, berkatalah penuh optimis dan sportif, dan tidak berkata yang tidak berguna. Yang kedua, rezeki di surga itu terus mengalir pagi dan petang. Rezeki itu dalam pengertian nikhas yang tinggi, yaitu kepuasan hati yang sempurna dan pernyataan diri dalam keadaan yang baru. Jadi puncak rezeki itu adalah al-qona'ah. Al-qona'ah itu kanzun la yufna. Kepuasan hati itu adalah harta karun yang tidak pernah habisnya. Jadi di sini ada lapang hati. Melihat orang lain memiliki dan kita belum memiliki, kita berkata kepadanya selamat. Ini adalah rezeki Allah yang diberikan kepadamu. Mudah-mudahan aku pun bisa mendapatkannya. Mudah-mudahan kamu diberi Allah keberkatan. Lahum rizquhum fiha, kita yakin bahwa di akhirat dengan halal yang kita raih, walaupun itu dengan peluh keringat bahkan berdarah, tetap saja yakin rezeki yang halal itu mengantarkan surga yang di dalamnya rezeki tiada kata henti. Kebahagiaan surga itu tak terbayangkan, membuat kita hidup bahagia di dunia dalam kondisi bagaimanapun, dan akan mendatangkan kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti. Ada Ustaz Perdana, kita minta kontribusinya tentang ilmu yang terkait pada surat Maryam ayat 62 ini. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, sangat banyak sekali hal-hal yang bisa kita petik dari keterangan ayat 62 ini. Akan tetapi ayat ini sekali lagi memberikan penjelasan kepada kita tentang salah satu nikmat surga yang Allah persiapkan kepada para ahli surga nantinya. Pada ayat terdahulu Allah sudah mengatakan bahwa orang-orang yang Allah akan masukkan surga itu akan diberikan fasilitas Jannati Adnin, suatu taman yang begitu sangat indah, kebun yang begitu sangat menyejukkan mata, yang sangat menyenangkan. Tidak hanya itu saja, ada fasilitas lainnya, la yasmauna fiha lagwan, ya. Tidak akan dijumpai di dalam surga itu ada pembicaraan-pembicaraan yang tidak bermanfaat. Semuanya sebagaimana tadi kata Ustaz Jainal, perkataan atau pembicaraan yang memberikan rasa senang kepada orang lain. Sama seperti kalau kita mengucapkan selamat tadi yang sudah digambarkan, selamat ya, itu akan memberikan rasa senang kepada orang yang kita berikan selamat, seperti itu. Dan juga walahum rizquhum fiha, mereka akan mendapatkan rezeki yang begitu sangat hebat sekali. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, maka kita akan menemukan betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang begitu sangat banyak sekali tentang fasilitas surga, ya. Jannatin tajri min tahtihal anhar, sungai yang di bawahnya itu surga yang di bawahnya itu mengalir sungai, bahkan surga itu sendiri adalah di bawahnya itu ada mata air langsung gitu, ya. Di dalam keterangan ayat lain Allah mengatakan masalul jannati lati wa'idal muttaqun, perumpamaan surga yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa itu, ya, seperti masalul jannati lati wa'idal muttaqun fi anharum min ma'in ghairi asin, ya, ada sungai-sungai yang airnya itu tidak berubah, ya, wa anharun min labanil musaffa, ada sungai yang betul-betul air susu, ya, tidak ada campuran air lain. Sungai yang merupakan air susu, ya. Wa anharum min khamril lazzatil lisyaribin, bahkan ada sungai yang merupakan arak yang begitu sangat lezat, ya. Ya, di keterangan ayat lain Allah menggambarkan wa yutafu alaihim ghilbanun lahum ka'annahum lu'lu' maknun, akan ada anak-anak kecil yang begitu sangat riang sekali bermain di sekitar kita, ya, seakan-akan mereka itu adalah lu'lu' maknun, ya, permata yang begitu sangat indah. Jadi kalau kita perhatikan Al-Quran dan kita baca, kita melihat betapa fasilitas surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu begitu sangat dahsyat. Semuanya itu tujuannya adalah untuk memotivasi kita bagaimana di dalam kehidupan ini, kalau kita terfikir untuk mendahulukan kehidupan dunia, maka cobalah kembali memikirkan betapa kehidupan akhirat itu merupakan kehidupan yang jauh lebih baik daripada dunia. Kalau kita misalnya makan enak di dunia ini, begitu sangat nikmat, cobalah berpikir sebentar betapa nanti di hari akhirat Allah mengatakan walahum rizquhum fiha bukratan wa asyia, ya. Di surga nanti kamu akan mendapatkan rezeki pagi dan petang tanpa harus capek-capek mencarinya, tanpa perlu harus memasaknya. Semuanya itu sudah disediakan jahis, disediakan tersedia, ya, ibarat di restoran tinggal duduk, tinggal makan, ya. Di surga itu seperti itulah, ya, tidak perlu lama-lama, ketika mau sudah Allah Subhanahu wa taala sediakan. Nah, Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi memberikan gambaran kepada kita kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan tentang pagi dan petang, tentang rezeki itu. Apakah di surga nanti ada matahari yang terbit dan tenggelam? Jawabannya adalah tidak, karena di surga nanti tidak ada lagi batasan waktu, ya, karena tidak sama lagi dengan di dunia. Penjelasan Allah Subhanahu wa taala di sini adalah untuk mendekatkan pemahaman, ya, karena jangkauan akal pikiran manusia itu sesuai dengan kemampuan logikanya. Apa yang dia lihat di dalam kehidupan ini itulah yang bisa dia pahami. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mendekatkan pemahaman kepada kita bahwa di surga nanti kita akan mendapatkan rezeki yang tidak terbatas, tidak ada habisnya, dan tidak perlu harus capek-capek untuk mengejarnya, ya. Jadi subhanallah, tinggal bagaimana kita meyakini hal ini, tentang bagaimana sekali lagi kita termotivasi untuk lebih memprioritaskan segala janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kita memperjuangkan kehidupan dunia hanya sekedar untuk dunia, namun kita tidak berencana untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari akhirat. Saya kira itu saja. Terima kasih Ustaz Perdana. Dapat kita simpulkan kebahagiaan surga yang tak terbayangkan itu, kalau kita ingin mewujudkannya dengan surga kecil di dunia ini, pertama, berkata benarlah. Yang kedua, saling memberi selamat. Yang ketiga, pahamilah rezeki dalam wujud rohani dan jasmani. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini mendatangkan manfaat bagi kita dan terutama kami yang ada di studio ini. Mudah-mudahan apa yang katakan Ustaz Perdana tadi, kita pun dapat merasakan kebahagiaan surga yang tak terbayangkan itu kelak di hari akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.